batu. أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kita melanjutkan bab 194 tentang keutamaan saf awal dan perintah menyempurnakan saf pertama. Jangan sekali-kali membuat saf kedua sebelum saf pertama penuh. Maka tidak sahih riwayat yang menyuruh kita ketika sendirian di saf terakhir untuk mencolek seseorang agar mundur menemani. Riwayat ini tidak sahih dan menyelisihi riwayat yang jelas sahih, yaitu perintah menyempurnakan saf pertama. Perintah kita bersaf seperti safnya para malaikat. Sudah ya. Kemudian apabila seandainya tidak bisa mencapai saf pertama itu kecuali dengan undian diundi, pasti kaum muslimin akan mengadakan undian. Ya. Walillahilham, kita bersyukur kepada Allah tidak terlalu sulit untuk mencapai saf pertama. Karena umumnya kita tidak mengetahui hal yang baik. Kemudian sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang, sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, seburuk-buruk saf wanita yang paling depan. Ini saya kira hadis terakhir yang kita bahas. Kita lanjutkan 1085. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat para sahabat tidak suka ke depan, suka ke belakang, mengakhirkan diri. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika tidak dibimbing oleh Nabi, maka mereka tidak menjadi baik. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak melakukan hal yang terbaik, bahkan melakukan keburukan-keburukan sebelum dikasih petunjuk ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi memberikan ilmunya, baru para sahabat tahu. Yeah. Ada sahabat yang makan minum dengan tangan kiri. Yeah. Ada sahabat yang punya anak 10, satu pun tidak pernah dicium. Yeah. Ada sahabat yang melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak tahu. Yeah. Terutama hal-hal gaib, hal-hal yang tidak mungkin diketahui tanpa wahyu. Nah, ini salah satunya. Para sahabat banyak yang ta'akhur, terlambat, sehingga di belakang. Waqala lahum, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, taqaddamu fa'tammu bih, ke depan, maju ke depan, mendekatlah denganku. Ini bisa dalam solat, bisa dalam ilmu. Majlis ilmu yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi adalah mendekat, mendekat, mendekat. seandainya mereka bermajlis di bawah pohon, dan ini pernah terjadi beberapa kali, maka daun-daun di pohon tersebut yang terjatuh tidak akan sampai ke tanah, karena seluruh tanah terhalangi oleh badan para sahabat. Berarti mendekat, mendekat, mendekat. Dan ini sunnah, dan ini ada keberkahan. Ya, apalagi sholat tentu yang terbaik, saf pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan orang yang di belakang mengikuti yang di depannya, mengikuti yang di depannya, mengikuti yang di depannya. Kan di zaman Nabi belum ada pengeras suara. Ketika saf itu puluhan, ratusan, tentu tidak akan mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengikuti gerakan orang di depannya. Bagaimana para wanita kalau seandainya ada hijab seperti ini, enggak bisa sholat berjamaah, ya kan? Seandainya Masjid Nabawi ada hijabnya seperti ini, enggak mungkin wanita bisa sholat berjamaah. Mau ngikut dari mana? Kan enggak kelihatan. Ya. Maka kemarin sudah kita bahas bahwa Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai hijab antara laki dan perempuan. Ada 3 atau 4 riwayat kemarin yang menunjukkan bahwa tidak ada hijab. Seandainya ada hijab, akan terjadi kemuskilan-kemuskilan, akan terjadi permasalahan demi permasalahan. Ikut imam bagaimana? Imam sujud sahwi bagaimana? Imam lupa rokaat bagaimana? Imam sujud tilawah bagaimana? Ini tidak akan terjawab ketika ada hijab seperti ini. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, hendaklah kalian mengikuti orang yang di depan kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharun, kaum yang selalu terlambat di belakang, maka hatta yu'akhirahumullah, Allah akan membelakangkan dia. Allah akan membelakangkan dia, mengakhirkan dia. Ini al-jazaa' min jinsil amal. Hukuman itu sesuai dengan jenis amal. Ya, maka jangan senangnya di belakang. Ya. Masih ingat 3 orang yang datang ke majlis Nabi? Nabi sedang bermajlis, datang 3 orang. Yang satu tanpa ragu-ragu, dengan percaya diri, dia mencari tempat dan akhirnya dapat di depan. Yang kedua malu-malu. Yang kedua malu-malu, dia cari tempat yang di belakang. Yang ketiga berpaling, dia tinggalkan majelis Nabi. Nabi mengatakan, yang pertama dia mencari tempat, maka Allah berikan tempat itu. Yang kedua malu, salah satu sifat terpuji adalah malu, maka Allah pun malu dengan dia. Allah maklumi rasa malunya, maka dia mendapatkan ilmu tanpa harus menampakkan diri. Kan tidak semua orang berani menampakkan diri. Yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Ini menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amal. Dan sekaligus ini membantah akidah orang-orang apa? Jabariyah. Menurut Jabariyah bahwa manusia itu seperti robot, menjadi baik, buruk, dan seterusnya dipaksa oleh Allah. Orang yang sedang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang sedang minum khamar berarti dia dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Semua sudah ditulis, ditakdirkan, dipaksa. Ini faham yang sesat dan menyesatkan. Kebalikan dari faham Qadariyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada. Ahlus sunnah wal jamaah as-salaf berdiri di tengah-tengah. Ahlus sunnah meyakini bahwa takdir itu ada. Tulisan Allah, catatan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada. Tetapi itu urusan Allah, kita harus berusaha. Adapun hasilnya seperti apa, diserahkan kepada Allah. Ya rawahu Muslim fi kull hadis. Al-haddu 'ala at-ta'allumi wal-hirsi 'alayh. Anjuran untuk ta'allum, belajar, dan semangat dalam hal belajar. Jangan sampai futur. Banyak dari kita yang semangat di awal-awal, bulan pertama, tahun pertama, begitu semangatnya. Mana ada majlis ilmu didatangi. Bahkan tidak cukup dengan majlis yang ada, bikin majlis baru, bikin pengajian lagi. Saking semangatnya. Padahal dengan mendatangi majlis-majlis yang ada sudah cukup. Kajian rutin, kajian kitab, membahas hadis-hadis Nabi sudah cukup. Orang yang terlalu semangat, biasanya kata Nabi, dia akan dikalahkan sendiri. Akan muncul rasa bosan, rasa futur, dan itu terjadi. Maka saddidu wa qarribu. Sederhana saja. Terus yastamirru wa in qalla. Terus menerus walaupun sedikit, terus rutin terus. Ini jauh lebih disukai oleh Allah daripada semangat menggebu-gebu kemudian berhenti di tengah jalan. Kemudian man ta'akhkhara fi at-ta'allumi wal ibtida'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumi al-fada'il wa ijtinabi ar-radha'il hatta yu'akhirahum Allah an rahmatihi wa 'azimi thawabihi. Orang yang sering di belakang, terlambat, dia tidak mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mempunyai keutamaan, maka Allah akan belakangi dia, Allah akan akhirkan dia, Allah akan lambatkan dia dari rahmat Allah, dari pahala yang besar. Akhirnya yang lain mendapatkan pahala banyak, dia hanya sedikit. Keutamaan banyak, dia mendapatkan keutamaan yang sedikit. Gara-gara apa? Gara-gara dia membelakang. Di belakang dan terus seperti itu. Yang terakhir, jawazu i'timadil ma'mum fi mutaba'atil imam alladhi la yarahu wa la yasma'uhu ala muballighin anhu aw saffin quddamuhu yarahu mutabi'an lil imam. Bolehnya seorang makmum mengikuti gerakan imam lewat orang yang di depannya. Ini boleh. Walaupun tidak mendengar suara. Atau dengan muballigh. Istilahnya muballigh. Di zaman itu, bahkan sampai di zaman Imam Bukhari, bahkan sampai di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu masih ada muballigh. Mubalik itu kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia teriak Allahu Akbar. Gitu. Kalau seorang syekh Imam Bukhari misalnya kan ratusan ribu yang hadir di majelisnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari kan ratusan ribu, kan tidak mungkin terdengar sampai belakang. Maka ada mubalik. Ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, sana teriak haddatsana fulan, sebelah sana lagi teriak haddatsana fulan. Ribet benar kita bayangin ya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Wajib kita syukuri ini, nikmat yang sangat besar. tidak perlu ada muballigh, tidak perlu ada penyampai. Cukup satu berbicara sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan jarak yang sangat jauh mendengar, sebuah nikmat yang sangat besar yang mestinya kita syukuri. Dan mensyukuri nikmat selain dengan hati, dengan lisan, satu lagi dengan amal, dengan perbuatan. Kita gunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita yang menggunakan nikmat besar ini untuk maksiat, untuk kebatilan. Nah, kalau ada pertanyaan, perlukah hari ini ada muballigh? Jawabnya, tidak perlu. Tidak perlu. Buat apa? Kalau dulu sangat perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamdah, Rabbana wa lakal hamd. Dulu sangat perlu. Sekarang tentu tidak perlu. Kan suara sudah kemana-mana. Kan muballigh ini ilat. Mubalik itu illah, alasan. Kaidah mengatakan al-hukmu taduru bil-illah. Hukum yang ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, maka hukum itu juga illah. Maka di zaman Nabi kan tidak ada, ya kan? Awal-awal sholat berjamaah enggak ada, karena sedikit, enggak perlu ada mubalik. Jadi bukan bagian dari ibadah yang tidak boleh dihilangkan. Bukan seperti itu. Ya, kita lanjutkan 1086. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana bis shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundak-pundak kami ketika sholat. Saat sholat, saat mau sholat tentunya disentuh oleh Nabi pundak-pundak para makmum itu. Saya kira kita tidak lihat para imam melakukan ini, ya. Paling dilihat Pak maju dikit, Pak mundur dikit, Pak kurang lurus, ya. Nabi yamsah. Apa yamsah? Menyentuh, meraba pundak-pundak kami para sahabat, para makmum. Agar apa? Agar lurus, agar rapat. Pundak bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Wayaqul, dan Nabi bersabda, istawu wa la takhtalifu. Luruskan. Luruskan, jangan ikhtilaf, jangan maju mundur centang perenang. Lurus, rapat. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana Nabi meluruskan dan merapatkan saf itu seperti orang yang sedang menyusun anak panah. Anak panah itu kan dimasukkan ke dalam nabelnya itu, kalau tidak sama betul, sulit, akan memakan tempat. Maka harus rata betul, harus lurus betul. Begitulah kira-kira Nabi meluruskan dan merapatkan saf. Fatahtalifa qulubukum, jika kalian tidak lurus, tidak rapat, maka hati kalian akan bercerai-berai. Ini berita gaib yang datang dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa persatuan kaum muslimin yang didambakan oleh hampir seluruh tokoh hari ini dimulai, ternyata dimulai dari saf salat. Bukan dimulai dari partai, organisasi, gerakan ini, gerakan itu, tidak. Dimulai dari masjid berjamaah dengan lurus dan rapat. Lihat sebagian tokoh kita ingin menyatukan kaum muslimin, tapi tidak dari sini. Yang bikin gerakan persatuan, yang bikin ini, bikin itu, persatuan kaum muslimin. Bahkan mereka melakukan apa itu, jalan kaki. Ya. Jalan kaki dari Monas ke mana gitu ya. Tujuannya persatuan umat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling pantas kita ucapkan. Ketika ada sekelompok orang ingin menyatukan kaum muslimin, caranya jalan kaki dari Monas sampai ini sampai itu langmat. Ya. Dengan bertuliskan persatuan kaum muslimin. Dikemanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaran ini kurang lengkap. Mesti ditambah-tambah dengan gerakan-gerakan seperti itu. Dengan sholat berjamaah lurus dan rapat di masjid sudah cukup. Dan ini awal mula jalan menuju persatuan. Lurus dan rapat dalam shaf sholat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahtalifu fa tahtalifa qulubukum." Kalau saf kalian tidak lurus dan tidak rapat, hati kalian pun tidak lurus dan tidak rapat, akan bercerai-berai, tidak saling mencintai. Dan shadaqa Rasulullah, kita saksikan kebenaran sabda Nabi ini. Betapa kaum muslimin jauh dari persatuan. Padahal sudah diusahakan, sudah direkayasa sedemikian rupa, tidak kunjung datang. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat atba'ut tabi'in. Ada gerakan-gerakan supaya kaum muslimin bersatu? Tidak ada. Mana gerakan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in menuju persatuan Islam? Tidak ada. Yang ada, amalkan sunnah Nabi, gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid dengan tauhid yang benar, otomatis dengan sendirinya bersatu. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana persatuan para sahabat? Bagaimana mereka saling mencintai? Ambil contoh sederhana, ketika ada orang menyebut-nyebut tentang Hasan bin Sabit di hadapan Aisyah. Antum tahu Hasan bin Sabit ini pernah ikut menyebarkan fitnah Aisyah. Saya kira antum tahu fitnah tentang diri Aisyah, ya. Di mana di malam yang gelap gulita Aisyah naik unta, unta itu dituntun oleh Sofwan berdua, jauh di belakang rombongan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan enggak ada yang tahu. Dikiranya Aisyah sudah masuk ke dalam tandu itu. Tersebar. Ya. Lumayan panjang kisah ini. Nah, disebarkan tentang isu ini oleh orang-orang munafik, dan beberapa kaum muslimin termakan, termasuk Hasan bin Sabit yang ikut menyebarkan fitnah ini. Intinya Aisyah marah tentunya dengan Hasan bin Sabit, ya kan? Kan akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Nah, ketika Nabi wafat, Abu Bakar wafat, di kemudian hari ada orang-orang menyebut Hasan bin Sabit, menjelek-jelekkan Hasan bin Sabit di hadapan Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Digertak oleh Aisyah. Ya, kalau tidak salah Urwah, ya, keponakan beliau sendiri, Urwah bin Zubair. Tapi ini kan, kalau abangnya Zubair, Abdullah bin Zubair kan sahabat. Dibentak oleh Aisyah. Kenapa? Membela Hasan bin Sabit. Karena Hasan bin Sabit didoakan oleh Nabi, syair-syairnya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan didoakan, dikuatkan oleh malaikat. Ya. Lihat, padahal mestinya kan Aisyah marah, tapi hilang marahnya itu, saling mencintai. Inilah para sahabat, dan tidak ada usaha itu. Tidak ada usaha supaya menuju kepada persatuan umat itu, tidak ada. Yang ada bertauhid, menjalankan sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, dengan sendirinya. Ini salah satu contoh-contoh lain puluhan, bahkan ratusan. Yeah. Contoh bagaimana Muawiyah dengan Ali, ketika Ali meninggal, bagaimana pujian-pujian keluar dari mulut Muawiyah memuji Ali bin Abi Thalib. Padahal perang. Sebelum Ali bin Abi Thalib terbunuh kan perang dengan Muawiyah. Inilah para sahabat, ya, saling mencintai. bersatu hati mereka. Diawali oleh apa? Oleh saf yang lurus dan rapat ketika sholat. Maka sekali lagi, tidak perlu lagi dengan gerakan ini, gerakan itu. Amalkan sunnah Nabi dengan sebenar-benarnya. Liyalidi minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang di belakangku orang-orang ulul ahlam yang sudah dewasa dan an-nuha yang berakal berilmu. Jadi salah satu sunnah di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu. Yeah. Maka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika datang imam lalu diikuti oleh imam-imam yang lain sesama hafiz, diberi tempat di situ, ini bagian dari sunnah, bukan bid'ah. Tidak boleh kita tuduh ini bid'ah karena datang belakangan kok diberi tempat duluan. Tidak, ya, imam mendapatkan hak untuk datang belakangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang belakangan. Nih. Begitu akan qomat, baru Nabi datang, atau begitu Nabi datang baru qomat. Ya. Bahkan dalam khutbah Jumat, sunnah bagi khatib untuk datang terakhir. Begitu datang langsung memberikan salam, langsung duduk siap untuk berkhutbah, dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum kemudian setelah mereka. Ini yang terbaik, ini idealnya, tentu tidak wajib. Maka jika ada orang alim berada di saf kelima, keenam, ya enggak masalah, tidak berdosa. Sementara di depannya orang jahil, karena memang lebih dahulu datang, ini tidak masalah. Rawahu Muslim fi kull hadis. Tasfiyatus sufuf sababun fi wihdatil ummah. Waltifafuha hawla hablillahil matin. Lurus dan rapatnya saf ini merupakan sebab terwujudnya persatuan umat. Diawali dengan lurus dan rapat saf solatnya. Maka Nabi begitu semangat mencontohkan bagaimana seorang imam meluruskan dan merapatkan saf sampai disentuh pundaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaful zahir yuaddi ila ikhtilafil batin. Perselisihan zahir bisa menyebabkan perselisihan batin. Kalau orang batiniah, mereka bilang batin mempengaruhi zahir. Kalau Nabi bilang secara sunnah, justru kebalik, zahir mempengaruhi batin. Maka yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, apanya dulu? Batin apa zahir? Zahir. Karena zahir mempengaruhi batin. Ini tadi contoh, salah satu contoh. Agar kalian saling mencintai, bersatu dalam hati ada rasa cinta, maka luruskan dan rapatkan saf kalian. Apa? Zohir. Nabi tidak berbicara terbalik. Hendaklah kalian saling mencintai, niscaya nanti dengan sendirinya saf kalian akan lurus dan rapat. Enggak kan? Maka zohir mempengaruhi batin. Saling mencintai dulu, apa saling memberikan hadiah dulu? Mana dulu? Saling memberikan hadiah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Saling mencintai dulu apa menyebarkan salam dulu? Menyebarkan salam dulu. Sebarkanlah salam, nanti akan saling mencintai. Ya. Saudara Rasulullah, kita saksikan bagaimana kebenaran sabda Nabi di hari ini. Ya. Para satpam, tukang ojek dan seterusnya begitu senang cinta kepada seseorang yang rajin menyebarkan salam kepada dia. Ya. Mustahil sabda Nabi omong kosong. Terbukti pasti. Ya. Jadi zahir mempengaruhi batin. Tidak seperti orang-orang batiniyah, torekot-torekot sufiyah. Mereka mengatakan batin mempengaruhi zahir. Maka yang penting batinnya. Namanya juga kaum batiniyah. Ya, maka para ulama menyebut mereka sebagai kaum batiniyah. Ya. Kan tidak mungkin seseorang itu simpati kepada orang lain, cinta kepada orang lain, hormat kepada orang lain tanpa sebab. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu kan di hati kan? Simpati, salut, cinta, hormat, itu kan di hati kita masing-masing. Kepada si fulan. Adakah sebabnya? Pasti ada. Mungkin karena si fulan ini sangat dermawan. Mungkin si fulan ini pemimpin yang sangat jujur dan amanah. Mungkin si fulan ini sangat rajin beribadah. Sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Timbul rasa cinta, rasa simpati, ya, dimulai dari apa? Dari zahir, ya, karena memperbaiki batin tidak mudah. Gimana caranya? Memperbaiki zahir bisa, bisa kita lakukan, bisa kita usahakan. Ya. Kemudian yustahabbu an yaliya al-imama al-huffaz wa ahlul ilm bil kitab wa sunnah thumma man dunahum wa hakadha. Disukai, disunahkan orang-orang yang di belakang imam, tepat di belakang imam adalah para huffaz, ahlul ilm, yang faham dengan al-kitab dan sunnah. Kemudian setelah mereka. Ini yang terbaik, sekali lagi, idealnya bukan merupakan keharusan sampai dipilah-pilah seperti dalam sebuah pertemuan, tidak. Yeah. Yang terakhir satu lagi, bayanu fadlil ilmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Li'annahu sababun fi taqaddumi haula 'ala ghairihim. Keterangan tentang keutamaan ilmu terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang bisa menyebabkan mereka lebih dari yang lain. Ya. Jadi bukan kayanya, bukan bangsawanannya, bukan kehebatannya dalam ilmu dunia misalnya, tidak. Tetapi berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini yang menyebabkan seseorang lebih dari yang lain. Lihat satu ayat. Ketika Allah bersaksi, apa persaksiannya? La ilaha illallah. Allah bersaksi. Setelah Allah siapa? Malaikat. Setelah Allah bersaksi, lalu malaikat bersaksi. Ya wajarlah, setelah Allah malaikat. Setelah malaikat siapa? Wa ulul ilmi. Bukan nabi, rasul, ya. Bukan kepangkatannya, tetapi yang berilmu. Berarti orang yang berilmu diletakkan ketiga, setelah Allah kemudian malaikat. Kayak apa tingginya derajat orang yang berilmu? jauh meninggalkan ahli, ahli apa? Ahli ibadah. Ahli ilmu dengan ahli ibadah jauh lebih tinggi ahli ilmu. Kira-kira perumpamaannya seperti apa? Kalau saya umpamakan ahli ibadah, maksud ahli ibadah itu bukan orang sholat lima waktu, bukan, ya, bukan orang yang puasa Ramadan, bukan, ya, tidak disebut ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, sholat tahajud, sholat duha, bahkan puasa Nabi Daud, itu ahli ibadah. Nah, sementara ahli ilmu tidak pernah tidak melakukan itu semua, hanya yang wajib sholat lima waktu, puasa Ramadan, tapi dia berilmu. Ilmu sunnah tentunya, bukan ilmu syubhat. Ilmu bid'ah kan ilmu syubhat. Yeah. Nah, seandainya ahli ibadah itu anak TK misalnya, ahli ilmu anak SMP misalnya, yeah, itu kedekatan apa kejauhan? Ya, masih terlalu dekat, masih terlalu TK dengan SMP. Saya naikkan lagi, ahli ibadah seperti anak TK, ahli ilmu seperti mahasiswa. Ya, masih kedekatan apa kejauhan? Nah, masih kedekatan. Ya, saya naikkan lagi, ahli ibadah seperti anak TK, ahli ilmu seperti profesor doktor. Ya, kedekatan apa kejauhan? Masih kedekatan. Kayak apa itu? Ya? Dari mana kesimpulan ini? Sabda Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah, itu seperti apa? Seperti keutamaanku, kafadli ala adna min ummati, seperti keutamaan aku dibanding dengan, dengan siapa? Adna min ummati artinya apa? Umatku yang paling, umatku yang paling adna. Adna ini isim tafdil dari dunia. Dunia itu kan rendah. Adna paling rendah. Nabi dengan orang paling rendah. Insya Allah sejelek-jelek kita, kita umat beliau terendah gak kira-kira? Hai, insya Allah tidak ya kan? Kita memang banyak dosa, hina, tapi insya Allah gak paling rendah. Kita dengan Nabi aja kayak apa jauhnya, ini jauh di bawah kita. Ya, mungkin yang jarang sholat, gak pernah ke masjid, minum khamr, berjudi, tapi dia umat Muhammad SAW. Dia tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Hindu, umat Muhammad SAW. Ya, begitulah. Antara aku dengan umatku yang terendah, itulah perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah kayak apa? Ya, maka ketika kita semangat beribadah, tentu lebih semangat lagi mencari ilmu. Ya, dan untuk apa ilmu yang kita cari? Tentu untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah. Ya, kita sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, bagaimana menyikapi sop wanita di masjid raya ini, karena beberapa minggu lalu sop keduanya kosong sama sekali. Sop pertama sekitar 10 orang, sop ketiga ke belakang penuh sampai pintu masuk, sehingga orang yang baru datang atau masbuk tidak dapat masuk karena seakan-akan penuh. Sebagaimana yang telah kita bahas waktu itu, bahwa sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Ini dalil tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kemudian setelah dalil ini, kita melihat keadaan para akhwat, terutama di masjid ini, bercampur dengan orang-orang awam yang tidak tahu keutamaan saf paling belakang. Mereka menyangka bagi wanita tentu sama saja, yaitu diisi paling depan dulu, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Seandainya kita paksakan mengikuti sunnah Nabi tadi, terjadilah seperti pertanyaan ini. Ini sebuah keburukan. Buruk kan? Dua-duanya buruk. Ketika saf pertama diisi, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, tentu ini buruk secara dalil. Sok laki-laki perempuan, soknya di depan. Yang kedua tadi, pertanyaan tadi, lebih buruk lagi. Kan jadi mudharat. Orang mau masuk, gak bisa, karena tertutup oleh wanita-wanita yang ada di situ, padahal di depan masih kosong. Ya, maka menurut saya, cari mudharat yang lebih kecil. Ya, karena memang bercampur dengan orang-orang tua, beda dengan asuhan misalnya. Ya kan? Atau Masjid Imam Ahmad misalnya. Insya Allah sudah paham semua, maka langsung mepet ke belakang. Dan tentu dibikin masjid itu di belakang sedemikian rupa sehingga yang datang belakangan bisa. Ya, apalagi seperti di Asunah itu, begitu ke belakang kan langsung. Ya, yang ke belakang itu justru yang awal. Kalau di sini kan tidak. Ya, maka usul saya berkali, carilah mudharat yang lebih kecil. Ya, karena sekali lagi ibu-ibu bersama dengan orang-orang awam yang tidak tahu sunnahnya sholat paling belakang. Apakah seorang suami yang sholat sunnah rawatib boleh menjadi imam sholat fardu istrinya? Apa bacaannya dijaharkan? Mengambil dalil dari Mu'adz bin Jabal, iya. Hanya kalau memang niatnya seperti yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal, ya sholatnya tidak ada bedanya, yaitu 4 rakaat. Persis seperti sholat isya. Jadi seolah Mu'adz bin Jabal itu sholat isya 2 kali. Yang satu bermakmum kepada Nabi, yang kedua menjadi imam di kampungnya. Ya. Kalau niatnya ba'diyah, ya tentu sia. Karena apapun alasannya, ba'diyah adalah harus isi. Ya, dalam keadaan apapun. Dalam hal apa saja ahli ilmu dapat menjadi saksi setelah Allah dan para malaikat? La ilaha illallah tadi. La ilaha illallah. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Setelah itu para malaikat, setelah itu orang yang berilmu. Jadi pertanyaan tadi dalam hal apa? Dalam hal terbesar di jagat raya ini. Dalam hal terbesar di muka bumi ini. Apa? kalimat yang menjadikan seseorang itu masuk surga atau kekal di neraka, yaitu la ilaha illallah. Mengucapkan itu berarti ada harapan masuk surga. Tidak mengucapkan itu berarti kekal di neraka selama-lamanya. Dalam hal itulah seorang ahli ilmu bersaksi. Banyak pertanyaan serupa tadi ya, tentang saf wanita. Apakah hukum wanita yang sengaja memajang foto di sosmed dengan tujuan menarik perhatian laki-laki? Ya, lihatnya udah begini, ya udah jelas ya. Nah, kecuali berniat mau menikah, tentu kan apa sudah jelas siapa yang dituju, ya. Dan tentu ini bukan akhir pilihan, artinya dilanjutkan dengan tahap kedua yang bertemu langsung, ya. Lihat fotonya, tertarik, nah, kemudian nador langsung, habis itu nikah. Ya, melihat fotonya nggak tertarik, ya sudah, jangan teruskan, ya kan? Namanya sudah nggak tertarik. Jangan dijadikan alasan selain nikah. Adapun alasannya nikah, maka yang lebih tidak pantas dari itu, yaitu mengintip, dilakukan oleh seorang sahabat. Ya, boleh. Berdasarkan sabda Nabi, jika ada hal yang bisa menyebabkan engkau semakin semangat menikahi seorang wanita, lakukan. Ya, maka ada beberapa riwayat sampai Umar melihat, ya, menyingkap pakaian Zainab, ya, yang akan dinikahinya, putri dari Ali bin Abi Thalib. Apa hukum makan daging mentah seperti sushi dan lain-lain? Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Ini kan urusan dunia, bukan urusan ibadah makdoh. Nunggu larangan, mana ada larangan atau tidak. Kalau tidak ada larangan, maka menjadi halal. Saya kira tidak ada larangan, ya. Bagaimana dengan hadis bahwa Allah tidak melihat fisik kalian, akan tetapi hati kalian? Bagaimana hal di atas dengan memperbaiki zahir dulu baru batin? Ya, siapa yang bisa melihat hati, lalu dengan melihat hati itu dia tahu bahwa hati ini adalah hati yang baik? Siapa? Hanya Allah Rabbul Alamin. Adakah selain Allah yang sanggup melihat hati? Gak ada. Itu perbuatan Allah. Yeah. Maka tafsir dari Inna Allah la yanduru ila suarikum walakin yanduru ila qulubikum, itu Allah melihat hati seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang akan dilahirkan di muka bumi ini dilihat dulu hatinya oleh Allah, dan ini mudah sekali bagi Allah. Dan Allah mendapati hati terbaik adalah hati para nabi dan rasul. Di mana di antara para nabi dan rasul yang 124.000 itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya terbaik. Setelah para nabi, para rasul, Allah melihat yang di luar para nabi, para rasul. Siapa yang hatinya terbaik? Ternyata hatinya Abu Waqqah, hatinya Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalhah, Umar bin Auf, Abu Hurairah dan seterusnya. para sahabat. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan manusia biasa, bukan nabi yang hatinya terbaik. Maka berkumpulnya Rasulullah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya bukan kebetulan. Allah sudah merencanakan sebelum Adam diciptakan. Yeah. Apa yang dimaksud bahwa Allah tidak melihat rupa? Artinya orang yang ganteng, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang buruk rupa tidak akan berpengaruh masuk surga atau neraka. Itu maksudnya. Adapun yang hatinya baik dan buruk, ini pengaruh. Orang yang masuk surga berarti hatinya pasti baik. Orang yang masuk neraka berarti hatinya pasti buruk. Maka dikatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah nanti di akhirat dengan hati yang salim, selamat, baik. Bagaimana hati yang baik itu? Kapan seseorang dikatakan memiliki hati yang baik? Ketika dia bertauhid. Ketika dia syirik, itulah seburuk-buruk hati. Ya, maka hati terburuk adalah hati milik orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Adapun hati terbaik adalah hati milik kaum muslimin dengan bertingkat-tingkat kebaikan. Seorang yang telah bertahun-tahun bekerja di Jakarta, ketika ia pulang ke kampung halaman Surabaya selama seminggu, apakah dihukum safar? Iya, iya. Ini mirip siapa? Mirip siapa kira-kira? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kampung halamannya di mana? Makkah. Beliau hijrah ke Madinah. Dapat kira-kira 7 atau 8 tahun ya. 8 tahun butuh Mekah, 7 atau 6 lah, 6 tahun beliau kembali ke Mekah. Sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Saya pernah sholat di masjid yang sebelah kirinya saf wanita dihijab setengah badan. Apakah sholat jamaahnya sah? Tentang sah? Ya, sah, insyaAllah. Tapi itu buruk sekali, menyelisihi sunnah. Ya, yang bertanggung jawab tentu pengurusnya, jamaahnya tentu tidak. Di masjid kampung saya, ketika selesai sholat Jumat, mereka berdiri kembali untuk berjamaah sholat zuhur. Mereka berkata sholat Jumat tidak menggugurkan sholat zuhur. Benarkah? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Rasul dan para sahabat sholat Jumat dan tidak sholat zuhur lagi. Wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti beliau bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Kami suka mendapatkan kiriman makanan keju kornet dari negeri kafir Australia, dari kerabat. Halalkah dimakan? Negerinya ahlul kitab, Australia, Amerika mungkin ya. Sembelihannya halal. Maka boleh dimakan. Kalau daging dari Jepang misalnya, itu haram. Karena antara Jepang dengan Amerika berbeda. Allah yang membedakan antara orang kafir ahlul kitab dengan orang kafir kaum musyriki. Orang kafir dibagi dua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada dua. Dua-duanya kafir. Dua-duanya akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi Allah membedakan khusus ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sembelihannya boleh kita makan, wanita-wanitanya boleh kita nikahi. Jadi ini dicontohkan oleh Utsman dan beberapa sahabat. Hanya dilarang oleh Umar bukan karena haram, tapi karena Umar khawatir nanti wanita-wanita muslimah apa istilahnya tidak laku, ya, karena luar biasa kecantikan wanita-wanita Yahudi. Ya. Maka orang salah satu alasan orang munafik enggak mau jihad melawan Romawi, ya, kami takut tergoda. Ya, alasan aja, ya. Kami tertakut tergoda kecantikan orang-orang Yahudi. Mengancam talak dengan niat hanya menakut-nakuti, apakah jatuh talak? Mengancam biasanya ada kalimat kalau, kalau, kalau. Semua kalimat kalau, kalau dengan sigot yang tidak jazm, sigotnya tamrid, maka tidak jatuh. Tidak jatuh. Tapi ini bukan akhlak yang baik. Mengancam talak bukan hal yang baik. Insya Allah istri malah tidak takut. Ya, udah kebiasaan, enak paling ancam doang. Ya, ngomongnya doang. Nah, coba diem langsung talak aja, aku talak. Nah, malah takut, kan gak apa-apa. Talak satu, masih ada dua lagi kan. Gitu. Kalau memang berniat mau mentalak, jangan main-main, jangan menakut-nakuti. Kalau memang berniat, bertekad, bulat mau mentalak, ya sudah jatuhkan. Kalau tidak, ya jangan. Suatu duhur saya sholat di masjid, kemudian malamnya saya dikasih tahu kalau masjid tersebut ada kuburan. Haruskah saya mengulang sholat? Tidak, ya, tidak usah. Kalau sudah lewat, bahkan ketika kita sudah sholat, mungkin ada yang ngasih tahu atau apa, udah teruskan saja. Lain kali jangan sholat lagi di masjid. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.